itu gue tuh manggis gue tuh mak, lihat dulu dah, emang tuh kembangnya 6 tuh mak, coba lu lihat tuh, tuh bakal tebak-tebakan tuh, emangnya lu aja punya manggis, emang temen lu ikan teri pece, orang dikatain teri pece, emang lu sampi doyong lu, sembarangan, lu sambit lu, kamu jadi ribut, untung kena jidat, bagaimana kalau kena mata, terang dia cacat, kena mata pasti jadi buta, awas sekali lagi, tar dibilangin ame bapak guru, biar diomelin. Bagaimana kalau kena mate, terang dia cacat, kena mate pasti jadi buta, awas sekali lagi, tar dibilangin ame bapak guru, biar diomelin. Tua kok ikut nangis, emang kenapa sih? Latihan.